sekarang dan selamanya. Namamu yang berkuasa, menara perlindungan. Darimu ku dapat harapan baru. Kau Tuhan Alfa dan Omega. Firmanmu mengubah segalanya. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku dengar, itu yang Engkau sediakan bagiku. Tak pernah